Ona cantik rupawan. Dulu pernah serumah di tempat paman. Kalau tersenyum manis sekali. Kalau ku ingat rindu di hati. Kalau pagi menyapu halaman rumah. Kalau dia ku ganggu tertawa ramah. Aku pun jadi malu sendiri. Aku pun cinta dalam sekali. Ku berkata oi oi pada pamanku. Ku sayangi Maona. Paman setuju. Pada bulan dua kan ku sanding dia jadi teman hidup sepanjang masa. Berkata oi oi pada pamanku. Ku sayangi Maona. Paman setuju. Sep pada bulan dua kan ku sanding dia jadi teman hidup sepanjang masa. Maona cantik jelita. Kini tinggal serumah istri setia. Gadis desa Maona cantik.